والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله أعزني الله وإياكم، pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan mengenai ahkam taklifiyah dan ahkam al-wad'iyah, dan telah kita ketahui perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang paling mencolok dan paling mudah untuk dipahami antara kedua ahkam tersebut apa? Hasan. Nah, kesimpulannya bahwasanya ahkam taklifiyah ini berhubungan dengan pelaku perbuatan, yaitu orang muslim itu sendiri yang melakukan suatu amanah. Bahwasanya perkara ini wajib atasmu, perkara ini makruh, perkara ini sunnah, dan seterusnya. Sedangkan ahkam wad'iyah ini berhubungan dengan amalannya. Amalan ini ya sah atau fasik. Demikian pula berhubungan dengan sebab-sebab suatu amalan, syarat-syarat suatu amalan. Nah, perbedaan yang lain apa? Apa Mujahid? Nah, bahwasanya ahkam taklifiyah ini berhubungan dengan al-amr wa nahy, perintah dan larangan. Sedangkan wad'iyah yang berhubungan dengan ikhbar, yaitu khitabul ikhbar. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya suatu perkara itu sebagai syarat-syarat atau sebagai sebab-sebab dan seterusnya. Nah, kemudian perbedaan yang lain apa? Tambah saudara. Nah, ibarat yang lebih bagus bahwasanya ahkam taklifiyah itu disyaratkan kudrah. Yang disyaratkan kudrah. Baik. Kalau tidak mampu ya tidak. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi suatu kaum kecuali yang ya dimampunya. Berarti kalau tidak dimampui, yang di luar dari kudrah dia, maka tidak Allah Subhanahu wa taala bebankan. Sedangkan ahkam wad'iyah fadilillah ini ya tidak disyaratkan kudrah. Maksud tidak disyaratkan kudrah ya dalam artian terkadang suatu perkara yang kembali ke ahkam wad'iyah ini memang di bawah kemampuan si hamba, terkadang tidak. Misalnya fadilillah ya pencurian yang merupakan sebab terputusnya tangan, ya sebab dipotongnya tangan. Karena hukum pemotongan tangan ini sebabnya apa? Sebabnya adalah dia mencuri. Seorang mempunyai kudrah, mempunyai kemampuan untuk memilih antara mencuri dan tidak. Ya. Ini ahkam wad'iyah yang dimampui, yang kembali pada kudrah. Namun di sana terkadang perkara tidak dimampui yang di luar kudrah seorang hamba, yaitu misalnya apa? Sebab ya bolehnya seorang melakukan sholat yaitu setelah masuknya waktu. Nah, setelah masuknya waktu, dan ini juga syarat sahnya suatu sholat adalah apa? Dukhulul waktu. Nah, masuknya waktu ini di luar kudrah hamba, tidak ada hubungannya dengan kudrah. Karena waktu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Paham? Jadi ini tiga perbedaan yang paling mudah dan paling ringan, insyaallah taala untuk kita berikutnya di sana ada perbedaan yang lebih jelimet. Kami pahami tiga perbedaan ini cukup. Ya, untuk yang terakhir sebagai tambahan dari yang kemarin mengenai perbedaan itu, yang ketiga tadi maksudnya bahwasanya ahkam taklifiyah ini disyaratkan mudharab, sedangkan ahkam wadiyah tidak disyaratkan. Ya, terkadang berhubungan mudharab, terkadang tidak. Nah, barakallahu fiikum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-ilm. Atau sebelumnya, pada pembahasan al-fasid yang merupakan salah satu ahkam wadaiyah, para ulama menyamakan hukum fasid dengan batil, dikecualikan pada dua permasalahan, yaitu apa? Ihram dan nikah. Pada masalah ihram dibedakan fasid dan batil pada masalah apa? Suatu ihram dikatakan fasid bagaimana? Nah, seorang yang mahrim sebelum tahallul awal dia jima, maka hajinya dikatakan fasid. Maksud fasid di sini dia hajinya tidak ya dihitung, dalam artian tidak menggugurkan kewajiban, tapi tetap dituntut meneruskan sampai selesai manasik hajinya. Adapun batil, nah, batil yaitu seorang mahrim kemudian murtad, ini hajinya batil, kemudian langsung terputus di situ. Ya, karena murtad maka hajinya batil, tidak dituntut untuk meneruskan. Nah, kemudian permasalahan kedua pada apa yang dibedakan antara fasid dan batil pada nikah. Suatu nikah dikatakan fasid bagaimana? Nah, suatu nikah yang rusak pada permasalahan yang para ulama berselisih padanya, ini nikah fasid. Contohnya, nah, nikah tanpa wali. Adapun dikatakan batil pada pernikahan, nah, nikah yang rusak pada permasalahan yang para ulama berijma padanya. Contohnya, nah, seorang perempuan menikah pada waktu iddahnya, menikahnya batil berdasarkan ijma. Nah, apanya? Ya, nikah dalam keadaan muqtad, muqtad, wanita muqtadah. Nah, ya, nikahnya batil, ya, ini maksudnya ya, bahwasanya nikahnya tanpa wali, nikahnya rusak, tidak sah. Cuman dibedakan, dibedakan istilah saja, sebenarnya sama hukumnya, sama hukumnya, paham? Ini sekarang menurut ya sebagian orang usul dibedakan antara fasid dan batil. Yang intinya sama, nikahnya rusak. Dalam artian ya tidak dia tidak sah, paham? Ya nikah tanpa wali tidak sah, nikah ya ketika wanita masih masa idah tidak sah. Cuma dibedakan istilah, tidak sahnya kalau pada permasalahan yang terjadi perselisihan ini disebut apa? Fasid. Tapi kalau pada permasalahan yang tidak ada perselisihan atau ijma dinamakan apa? Batil. Nah, nikah tanpa wali ini terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan sah saja, ada yang mengatakan ya tidak sah. Ya, untuk membedakan karena terjadi perselisihan ini nikah tidak sah dalam keadaan seperti ini dengan dinamakan apa? Fasid. Sebenarnya sama. Cuma kita ingin mengetahui ya lughah atau bahasa istilah mereka. Paham? Wa illa alhamdulillah, kesimpulannya bahwasanya hukumnya sama. Batil dan fasid sama, yaitu bermakna apa? Ghairu sahih, tidak sah. Paham? Nikah tanpa wali tidak sah. Dan istilahnya fasid. Sekarang pembahasan al-ilm. Perlu diketahui ya Pak Ibu, bahwasanya pembahasan al-ilm ini termasuk pembahasan mukaddimah yang dimasukkan oleh ulama kalam. Jadi pembahasan ini termasuk pembahasan kalam pada mukaddimah mereka. Dan wallahu ta'ala ada kemungkinan yang didapati pertama kali memasukkan pembahasan ini di dalam cabang usul fiqh adalah Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Ghazali ini apa kira? Ulama kalam. Ya. Baik. Kitab Al-Mustasfa ini termasuk kitab usul fiqh yang luas, dan seorang kalau masuk padanya butuh ya kekuatan pijakan, yakni mempunyai landasan yang kuat sehingga tidak terjerumus dalam pembahasan ilmu kalam dan falsafah. Selain itu dia juga diberi kemampuan bahasa yang bagus. Mustasfa. Baik, dari kata sofa. Tapi tidak seperti namanya, kitabnya penuh dengan kotoran. Baik. Di antara kitab Ghazali ini yang banyak dipuji-puji orang di negeri kita adalah Ihya Ulumuddin, yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Padahal hakikatnya Imanatu Ulumuddin, mematikan ilmu-ilmu agama, karena penuh dengan hadis-hadis dhaif, maudhu', munkar. Di pondok-pondok awal kepolikulah pondok ilmu negeri kita ini termasuk kitab paling tinggi mempelajari kitab Ihya. Kalau sudah sampai Ihya sudah ya paling bangga ini mereka. Padahal inti dalamnya hadis-hadis yang keadaannya sebagaimana disebutkan tadi. Tanya. Dia memasukkan pembahasan tentang mukaddimah kalam ini apa mungkin karena alasan sebagaimana dia katakan sendiri. Amrus Tuhan li'annahu la thiqata fi ahadin bi'ilmihi illa billah. Ini aku keluarkan pembahasan ilmu kalam dalam usul fiqh karena tidak ada ketikohan kepada seorang pun dengan ilmunya sampai dia yang mempelajari ilmu kalam. Jadi tidak dianggap alim kalau tidak mengetahui ilmu kalam. Akhirnya dia masukkan pembahasan ini dalam usulul fiqh. Dan hal ini telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa rahimahullah. Tayyib. Dan termasuk merupakan hulu dari Al-Ghazali. Ilmu kalam faedahnya sangat kecil apabila dibandingkan dengan kemadharatannya. Tayyib. Bahkan dikatakan la yantafi'u bihil alim wa la yahtaju bihil bani. Ya, seorang alim tidak mengambil manfaat darinya dan seorang yang bodoh tidak butuh terhadapnya. Lalu bagaimana kok al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan ini dalam kitab Al-Usul min al-Usul? Ya, tidak lain untuk mengetahui istilah yang mereka dalam kitab-kitab mereka. Karena butuh seorang thalib ilmi apalagi yang mau terjun dalam permasalahan ya istidlal, juga untuk terjun dalam ijtihad untuk mengetahui ya pembahasan mereka dan istilah mereka. Karena mengetahui istilah suatu kaum ikhwanillah ini penting, terutama di saat dibutuhkan untuk membantah mereka. Kalau seorang tidak tahu istilah mereka, bagaimana bisa membantah? Nah, sehingga untuk mengetahui istilah mereka ini dalam kitab-kitab yang dikarang dalam usul fiqh juga yang merupakan mukadimah ilmu kalam ini, ya kita mempelajarinya secara sekilas. Dan al-Allamah Ibnu Utsaimin menyebutkannya dalam pembahasan kitab al-usul min ilmi al-usul ini. Tayyib. Ta'rifuhu, pengertian ilmu sekarang. Qal al-ilmu idraku syai'i 'ala ma huwa 'alayhi idrakan jaziman. Kaidraki anna al-kulla akbar min al-juz'i wa anna an-niyyata syartun fil 'ibadah. Ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu pada idraku syai' 'ala ma huwa 'alayhi idrakan jaziman, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Baik. Ya idraku syai' 'ala ma huwa 'alayhi, jadi 'ala ma huwa 'alayhi ini pengetahuan suatu perkara sesuai dengan kenyataannya, tidak beda. A ya dia tahu A. Kalau suatu perkara itu A kemudian dia tahu nyambi, ini bukan ilmu namanya. Karena dia pengetahuannya tidak sesuai kenyataan. Suatu benda berwarna biru misalnya, ketika dia mengetahui benda itu berwarna biru, berarti pengetahuan sesuai dengan kenyataannya. Maka ini ilmu. Tapi kalau suatu benda berwarna biru, dia taunya benda berwarna hijau, itu bukan ilmu, karena pengetahuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan disyaratkan di sini idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, ya bisa memastikan, tidak ragu-ragu. Tayyib, tidak ada keraguan-raguan pada ini. Kaidraki anna al-kulla akbaru min al-juz'i, seperti pengetahuan bahwasanya al-kull, ya keseluruhan, itu lebih besar daripada bagian. Ini jelas apa ini jelas? Suatu yang menyeluruh, ya ini tentunya lebih besar, lebih luas daripada bagian. Satu lebih besar daripada setengah, ya tidak. Baik. Wa anna niyyata syartun fil ibadah, seperti juga pengetahuan bahwasanya niat itu syarat pada suatu ibadah. Ini pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan dan pasti. Tidak ada suatu ibadah yang tidak dibutuhkan niat. Ini yang namanya ilmu. Dan pengertian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin pengertian yang bagus, terlepas dari perselisihan yang banyak. Para ulama dalam menerangkan ilmu banyak sekali ibarat-ibaratnya, cukup kita pegang apa yang dipilihkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan tidak ada intiqad pada pengertian yang beliau sebutkan ini. Baik. Termasuk pengertian dari jumhur usuliyyin dan muhaqqiqin di kalangan mereka, yaitu bahwasanya ilm idraku syai' 'ala ma huwa 'alayhi idrakan jaziman. Qala fa kharaja bi qawlina idraku syai' adamul idraki bil kulliyah. Maka keluar dengan perkataan kami idrakus syai', pengetahuan terhadap suatu perkara. Ya, dari batasan ini ya keluar perkara apa? Adamul idrak bil kulliyah, tidak ada pengetahuan sedikitpun. Ya, jadi keadaan seorang tidak mengetahui sesuatu pun dikeluarkan dengan batasan ini, idrakus syai'. Nah, keadaan seorang enggak punya ilmu sedikit pun, apa nih, kira enggak punya pengetahuan terhadap perkara, suatu perkara sedikit pun, wa yusamma al-jahlul basiyyah, dinamakan jahlul basiyyah. Jadi orang bodoh, enggak tahu permasalahan sama sekali. Ini namanya al-jahlul al-basiyyah. Misal an yus'al mata kanat ghazwatul badri fa yaqul la adri. Contohnya apabila ya seorang ditanya kapan terjadinya perang Badar, kemudian dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ini namanya apa? Adamul idrak bil kulliyah, tidak tahu permasalahan itu. Dan orang seperti ini dinamakan al-jahlul basir. Qala wa kharaja bi qawlina 'ala ma huwa 'alayh, yakni pengetahuan sesuai dengan kenyataan. Nah, keluar dari batasan ini idrakuhu 'ala wajhin yukhalifu ma huwa 'alayh. Pengetahuan dia, tapi apa? Pengetahuan ya yang menyelisihi kenyataan. Orang aku tahu tapi salah sebenarnya. Kalau tadi keadaan yang pertama tadi memang gak tahu sama sekali. Sekarang dia tahu tapi apa? Menyelisih kenyataan. Wa yusamma, dinamakan yang demikian ini al-jahlul murakkab. Ya, jahil, bodoh yang bertingkat. Ya, bodoh bertingkat-tingkat, bodohnya numpuk-numpuk. Dia sebenarnya enggak tahu, tapi ngaku tahu. Baik. Mithlu an yas'al mata kanat ghazwatu Badrin fayaqul fi sanati tsalitsati min al-hijrah. Ditanya, kapan terjadinya perang Badar? Kemudian dia menjawab, ya terjadinya perang Badar di tahun ketiga yang dari hijrah, yakni setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya jahil murakkab. Kenapa? Karena dia ya mengaku punya pengetahuan tapi menyelisih kenyataan. Ini pengetahuan dia salah. Kalau tadi yang pertama ini mending, dinamakan al-jahil basir. Dia memang enggak tahu, dan dia tahu kalau dia enggak tahu. Nah, ini namanya al-jahlul basir. Sekarang keadaan yang kedua ini dinamakan al-jahlul murakkab. Dia tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ya, paham? Ya, ketidaktahuan dia tidak dia ketahui. Jadi bodohnya tingkat-tingkat, numpuk-numpuk. Wa kharaja bi qawlina, dan keluar dengan perkataan kami idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, tidak ragu-ragu. Tayyib. Keluar dari batasan ini idraku syai'i idrakan ghairu jazimin. Pengetahuan terhadap suatu perkara tapi apa? Pengetahuan tanpa memastikan, yakni pengetahuan tapi masih ragu-ragu atau hanya persangkaan saja. Nggak, dia enggak mampu untuk memastikan. Ini sebenarnya tahun ketiga atau tahun kedua ya. Nah, karena ragu-raguan, masih don, sangkaan. Maka ini keluar dari definisi ilmu. Bihaitu yahtamilu indahu an yakuna ala ghairi wajhi alladhi adrakahu Ya dia tidak bisa memastikan ikhwanillah, ya dari sisi masih adanya kemungkinan di benarnya bahwasanya pengetahuan tersebut tidak sesuai, atau masih ada kemungkinan di benarnya bahwasanya kenyataan yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Baik. Ya, yang kamilu indahu an yakuna ala ghairil wajhi alladhi adraka. Ada kemungkinan ya padanya bahwasanya kenyataan yang ada aslinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Fala yusamma dzalika ilman, maka yang demikian itu tidak dinamakan ilmu. Tsumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain. Berikutnya pembahasannya ya. Kemudian apabila salah satu kemungkinan itu kuat di sisinya, ya, dia punya keraguan-keraguan, gak bisa memastikan, berarti ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Maka apabila salah satu kemungkinan ini adalah kemungkinan kuat, dia condong dengan kecondongan yang kuat bahwasannya itu yang betul, maka farrajih dhannun wal marjuh wahamun. Istilah berikutnya, maka kemungkinan yang rajih ini disebut dengan dhann dalam bahasa usul fiqh. Baik, disebut dengan dhann. Baik. Kemudian yang marjun khanibillah disebut dengan wahm, yakni kemungkinan yang lemah ini disebut dengan wahm. Istilah berikutnya, wa intasawa al-amran fahuwa syakun. Apabila kedua perkara itu sama, dia sama sekali gak bisa memilih mana yang kuat, mana yang lemah, ini dinamakan syak, ragu-ragu. Jadi ada tiga istilah, dhan, waham, dan syak, berhubungan dengan suatu perkara yang seseorang tidak bisa memastikan. Baik. Nah, pembahasan ini alhamdulillah memang sebagaimana disebutkan tadi asalnya adalah mukaddimah dalam ilmu kalam. Namun kita butuh memahaminya sedikit sehingga kita tahu ya istilah yang mereka gunakan. Dari penjelasan al-'Allamah Ibnu Utsaimin ini alhamdulillah berarti di sana ada beberapa istilah yang beliau ringkas dalam perkataan berikutnya. Qala wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idraki bil asyai kal ati. Ya, dengan penjelasan ini maka jelaslah bahwasanya hubungan pengetahuan terhadap suatu perkara itu ya macam-macamnya sebagai berikut. Jadi pengetahuan seseorang terhadap satu perkara itu bisa diistilahkan dalam 6 istilah yang akan disebutkan oleh Syekh. Yang pertama ilmun. Ya, pengetahuan yang disebut dengan ilm itu apa? Yaitu wa huwa idraku syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan terhadap suatu perkara yang sesuai dengan kenyataan dengan pengetahuan yang apa? Pasti. Bagaimana dijelaskan tadi, ini namanya ilmu. Kemudian istilah kedua jahlun basir, yaitu wa huwa 'adamul idraki bil kulliyah, tidak adanya pengetahuan secara total ya, tidak tahu sama sekali memang Ini namanya jahlun basir. Ketika ditanya tentang suatu perkara, apa hukum demikian-demikian, mengatakan la adri, wallahu a'lam. Min jahlun basir. Dan memang wajiban seorang yang tidak tahu yang demikian, mengakui ketidaktahuannya. Istilah ketiga, jahlun murakkab. Yang jahil ya, bertingkat-tingkat atau bertumpuk-tumpuk. Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa 'alaihi. Pengetahuan terhadap suatu perkara ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yani pengetahuan seseorang yang menyelisihi kenyataan yang ada. Tapi namanya jahlun murakkab. Jadi dia pada tingkatnya enggak tahu ikhwan fillah, tapi ya memposisikan seperti tahu sehingga salah. Pengetahuan dia tidak sesuai kenyataan. Dan jahlun murakkab ini lebih parah daripada jahlun basir. Ya sampai-sampai ikhwan fillah di sana ada kisah ikhwan fillah tentang apa? Himat atau apa? Tayyib Himarul Hakim. Kisah Himar Al-Hakim. Ya Al-Hakim Tauma. Dalam sebuah bait syair, qala Himarul Hakim Tauma law ansaba ad-dahru kuntu arkabu li'annani jahilul basitun li'annani jahilul basitun wa sahibi jahilul muraqqab. Yes. Untuk menghina si Hakim Tauma ini yang dikenal dengan jahilul muraqqab, padahal dia bodoh, tapi ya tidak sadar kalau dia bodoh. Dia mengendarai himar sampai-sampai di ecek. Seakan-akan himarnya mengatakan, seandainya ya dunia ini adil, maka sungguhnya akulah yang naik, bukan aku yang dinaiki. Kenapa? Karena aku ini bodoh tapi tahu bodoh. Aku jahil basir, sedangkan orang yang nunggang di atasku ini jahilnya murakkab. Ya, aku lebih pantas untuk naik dia daripada dia naik aku. Baik, sampai dikatakan wa min ajibil ayami annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri. Ya, di antara keanehan hari-hari yang dari manusia itu bahwasanya engkau tidak tahu, dan engkau tidak tahu bahwasanya engkau tidak tahu. Ini lebih parah. Ya, kita tidak tahu, ini mending. Sekarang tidak tahu kalau kita tidak tahu. Ini lebih parah. Tais dan banyak apabila kita dapati manusia, mereka yang menaikkan yang jahil tapi tidak menyadari kejahilannya. Maka butuh seorang muslim menyadari kejahilan yang ada pada dirinya, kemudian berusaha untuk mengangkatnya. Karena seorang kalau tidak tahu dirinya jahil pada suatu perkara, ini repot. Ya. Ternyata ketika terjun pada perkara tersebut akan terjatuh pada berbagai macam kesalahan. Perkara yang keempat, dhon. Wa huwa idraku syai' ma' ihtimali diddin marju'. Dhon yaitu pengetahuan terhadap suatu perkara bersamaan dengan kemungkinan lawannya yang lemah, yang marju, yaitu yang lemah. Jadi dhon itu dia apa? Pengetahuan tapi tidak ada kepastian. Tapi dia bisa memilih yang kuat, ini namanya dhon. Jadi lawan dari dhon adalah sesuatu yang lemah. Wa hun wa huwa idraku syai' ma' ihtimalin diddin rajih. Pengetahuan terhadap suatu perkara bersamaan dengan kemungkinan lawannya yang lebih kuat. Ini namanya wahum. Jadi wahum ini kemungkinan yang lebih lemah. lawannya lebih kuat. Syak wa huwa idraku syai' ma'ihtimali diddin musawwin. Ragu-ragu adalah pengetahuan suatu perkara bersamaan dengan apa? Kemungkinan lawannya yang sama kekuatannya. Jadi ragu-ragu tidak bisa memilih sama sekali. Ini enam istilah alhamdulillah berhubungan dengan ilmu. Yang berhubungan dengan ilmu menurut istilah usuliyin. Adapun menurut istilah syar'i alhamdulillah berhubungan dengan dhon, berhubungan dengan dhon, ya, tidak kita dapati dalam kitab Allah Azza wa Jal, ya, kecuali dalam dua bentuk. Yang pertama, dhon yang mamduh, yang bermakna ain dan yakin. Dalam Al-Qur'an dhon datang dalam makna yakin. Ini lughah Al-Qur'an. Adapun lughah usuliyin dhon itu apa? Suatu pengetahuan tapi apa? Masih ada kemungkinan yang lain tapi lemah. Jadi persangkaan kuat. Nah, ini namanya dhon. Paham? Kalau waham persangkaan lemah. Kalau syak keraguan-raguan yang tidak bisa memilih sama sekali. Ini istilah ringkasnya. Tapi dalam istilah Al-Qur'an dhon ya kita dapati dalam dua bentuk. Yang pertama bermakna yakin. Misalnya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Rabb mereka. Ini dhon bermakna yakin. Baik, yakni mukminun. Yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah juga. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Yang dhon bermakna yakin. Kemudian makna yang kedua dalam Al-Qur'an yang madhmum, yaitu yang bukan ilmu. Kalau tadi yang dipuji yang berupa ilm dan yakin, kemudian yang dicela, dan yang dicela dalam Al-Qur'an ini yaitu malaysa bi ilmi, yang bukan ilmu. Inilah yang dipuji. Sebagaimana dalam ayat ma lahum bihi min ilmin illa tibaa dhann. Dalam surat apa ini? Ma lahum bihi min ilmin illa tibaa dhann. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini dhan yang madhmum, yang dicela, yang bukan ilmu. Baik. Dari sini kita kata ya fadilah bahwasanya dhan yang dimaksudkan dalam ilmu usul adalah dhan dalam istilah ahli kalam. Adapun dhon dalam istilah Al-Qur'an ya tidak kita dapati kecuali dua jenis tersebut. Yang terpuji yaitu dhon yang bermakna ilm, yang tercela yaitu dhon yang bukan ilmu. Yaitu tidak dibangun di atas ilmu sama sekali, yaitu tuduhan. Ya, tuduhan. Baik. Tanpa ilmu. Insyaallah kita cukupkan sekian. Dan semoga selanjutnya